Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة والأخوات حفظني وحفظكم الله. الحمد لله الله عز وجل masih memberikan kesehatan dan juga membukakan waktu luang untuk kemudian kita bisa duduk di sebuah majlis ibadah, majlis taqarrub, majlis pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanah, di mana Rasul alaih salatu wassalam menggambarkan tentang majlis yang mubarakah itu, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul alaih salatu wassalam, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffat alaihim al-malaika وذكرهم الله في من عنده. Kata Rasul alaih salatu wassalam, tiadalah berkumpul berapa beberapa orang atau satu kaum di rumah, dari rumah-rumahnya Allah Jalla Subhanah, mereka tadarus, mereka belajar kitabullah, melainkan Allah Jalla Subhanah menurunkan pada mereka as-sakinah, ketenangan dan ketenteraman. Kalimat ini barakallahu fikum, kalimat yang sangat indah bagi orang yang beriman, sekaligus pemberitahuan terhadap nilai sebuah majlis ilmu, bahwa Allah Jalla wa'ala menurunkan as-sakinah, ketenangan dan ketenteraman. Maka dari sini barakallahu fikum, kalau ada seseorang duduk di majlis ilmu lalu kemudian tidak mendapatkan ketenangan padanya, tidak mendapatkan tenteraman di dalamnya, berarti dia harus melakukan koreksian. Koreksian yang pertama, ikhlaskah dia mendatangi majlis ilmu itu atau tidak? atau mungkin barakallahu fikum kehadirannya di majlis ilmu itu karena cuma sebuah absensi supaya dilihat, supaya diketahui, tidak di belakang hari menjadi pembicaraan. Kenapa tidak hadir? Kenapa tidak datang? Tidak sama sekali. Namun yang dia inginkan dan harapkan padanya wajah Allah Jalla Subhanahu, karena dia sedang beribadah dan melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanahu. Atau barakallahu fikum, ada orang yang datang ke majlis ilmu hanya sekedar ingin tahu saja, atau menunggu barakallahu fikum kalau sekiranya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan seleranya, lalu kemudian dikutip, lalu disebarluaskan, lalu kemudian barakallahu fikum dijadikan sebagai fitnah dan yang semisalnya. Merugi jikalau seseorang datang ke majlis ilmu lalu kemudian barakallahu fikum tidak mendapatkan sakinah, ketenangan dan ketenteraman. Dengarkan ucapan al-imam Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Law ya'lamul muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fi lajaladuna lajaladu bisuyufihim alaina bisuyufihim." Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau para raja-raja dan putra-putra mahkota itu mengerti ketenangan, ketenteraman, kenikmatan yang kita berada di atasnya. Beliau menggambarkan tentang majlis ilmu. Kalau para raja-raja, putra-putra mahkota mengetahui apa yang kita dapatkan di majlis ilmu, ketenangan, ketenteraman, maka mereka akan memerangi kita, mengusir kita dengan pedang-pedang mereka, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maka majlis yang berbarokah pada diri kita, majlis yang akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Sehingga dari majlis itulah Allah Jalla wa'ala akan membedakan dan akan memisahkan orang-orang yang memiliki niat yang tulus dan ikhlas, karena dia ingin beribadah kepada Allah, karena dia ingin melakukan pendekatan diri kepada Allah, ingin memperbaiki dirinya, ingin memperbaiki agamanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka orang inilah yang akan bisa memetik nilai dari sebuah majlis. Dia senang, dia tenteram mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan mendengarkan bimbingan a'immatus salaf, imam-imam di dalam salaf, imam-imam salaf rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wasani yang kedua, nilai keberkahan terhadap sebuah majlis ilmu yaitu wa ghasiyat humur rahmatu, diliputi majlis itu dengan rahmat Allah Jalla Subhanah. Allah yang menaburkan di majlis itu rahmatnya. Orang yang bagus keikhlasannya, orang yang tulus datang untuk memperbaiki diri dan agamanya melalui majlis ilmu, melalui Al-Quran dan melalui hadis Nabi alaihi salatu wassalam, inilah yang akan bisa memetik rahmat dari Allah Jalla Subhanah. Tetapi kalau sampai niatnya salah, niatnya keliru, lalu kemudian barakallahu fikum, pertama dia tidak mendapatkan ketenangan, kedua dia tidak akan bisa memetik rahmat. Wal iyadzu billah, kalau sampai kemudian barakallahu fikum sia-sia dia peroleh, tidak ada ilmu yang bisa direkam, tidak ada kemudian zillah, ketergelinciran, yang dia bisa untuk mencatatnya, untuk dilaporkan, untuk kemudian disebarluaskan, dan yang semisalnya. Yang mendorong dan membawa dia adalah keikhlasan ingin mencari ridha dan cintanya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, diliputi oleh malaikat, dikelilingi barakallahu fikum oleh para malaikat. Dan yang keempat, An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan orang yang memiliki ketulusan dan keikhlasan dalam melakukan taqarrub pendekatan diri melalui majlis ilmu, Allah akan sebut-sebut dia dan angkat kedudukannya di sisi para malaikat. Tapi jikalau barakallahu fikum, niat seseorang datang ke majlis sudah salah dan keliru, apa yang akan dilakukan oleh para malaikat? Apa kemudian yang akan Allah Jalla wa'ala perbuat? Apakah Allah akan mengangkat derajat dan martabatnya? Jawabannya tidak, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena dia tidak datang beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Falidali unsihu nafsi wa iyyakum, bagi seseorang yang ingin kebaikan di dalam agama, bagi seseorang yang ingin segera terlepaskan segala problematikanya dengan penuh barakah, selesaikan semuanya dengan ilmu agama. Maka oleh karena itu, saya ingatkan ikhwani dan akhwati agar benar-benar bersemangat belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, yang dibawakan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya, beliau mengatakan, la yanalul ilm, tidak akan memperoleh ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Siapa dua orangnya yang tidak akan mendapatkan ilmu? Barakallahu fikum. La yanalul ilma mustakbirun wala mustahyin. Dua orang yang tidak akan dapat ilmu, kata Imam Mujahid rahimahullah, orang yang punya keangkuhan dan kesombongan. Fantabihu ya ikhwani wa ya akhwati, kalau engkau hadir di majlis ilmu, engkau barakallahu fikum menganggap diri engkau lebih pintar dari sang guru, engkau tidak akan memperoleh ilmu yang keluar daripadanya. Walaupun dia membacakan kitabnya ulama-ulama besar, tapi jikalau pada diri engkau ada sifat kibir, kesombongan dan keangkuhan, maka engkau tidak akan memperoleh ilmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, wala mustahyin, orang yang tidak mendapatkan ilmu, yaitu orang yang memiliki rasa malu. Malu barakallahu fikum. Bila engkau punya problem, engkau bertanya malu, bertemu dengan ustaz malu, engkau tidak akan memperoleh ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus lepaskan diri dari sifat keangkuhan dan kesombongan. Siapapun yang menyampaikan ilmu di depan kita, mungkin umurnya lebih kecil dari engkau, lebih muda. Kedua, mungkin posisi dan kedudukannya biasa-biasa saja dari engkau, maka engkau tetap harus menghormati ilmu dan majlis ilmu serta yang menyampaikan ilmu, bukan karena engkau ta'assub, fanatik terhadapnya, tetapi karena ikraman, memuliakan ilmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu yang kita ingatkan pula, termasuk barakallahu fikum, dari penyakit kesombongan dan keangkuhan, di saat kita mencoba untuk melakukan perbandingan gurunya ini sama guru saya lebih baik guru saya, lebih bagus. Wah, dalilnya Masya Allah. Ini juga akan menghalangi engkau untuk mendapatkan ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau engkau ta'assub, fanatik terhadap guru tertentu yang kita diajarkan oleh manhajul haq. Tidak boleh fanatik kecuali kepada al-haq, rahimani wa rahimakumullah. Kita harus membuang jauh-jauh sikap fanatik terhadap ashab, individu orang, karena ini pintu yang akan menyesatkan kita, rahimani wa rahimakumullah. Kita harus menyingkirkan jauh-jauh sikap fanatik terhadap ashab, individu orang. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala zakar mengingatkan ahlu sunnati wal jamaah, jangan sampai pada diri ahlu sunnah ada penyakit ta'assub terhadap ashab, individu orang. Hati-hati, jangan sampai ahlu sunnati wal jamaah dijangkiti oleh penyakit ta'assub. Ta'assub itu artinya fanatik terhadap individu orang. Maka dia tidak boleh, ahlu sunnati wal jamaah, lebih khusus muslimin secara umum, untuk fanatik, kata beliau, kecuali fanatik terhadap al-haq. Kecuali barakallahu fikum fanatik terhadap al-haq, rahimani wa rahimakumullah. Kalau engkau telah dijangkiti oleh penyakit ta'assub, anda akan sulit di belakang hari untuk menerima kebenaran. Apalagi kalau kebenaran tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan orang yang kau fanatikkan. Terlebih kalau sampai kebenaran itu meluruskan orang yang difanatikkan, engkau tidak akan menerima pelurusan kebenaran. Bukankah ini pintu kesesatan? Apabila pada diri seseorang itu ada penyakit asabiyah, rahimani wa rahimakumullah, dan kita tidak mengenal penyakit ini kecuali penyakit ahlul bid'ah wal ahwa. Ini adalah penyakit hizbiyah, rahimani wa rahimakumullah. Fanatik terhadap individu, fanatik barakallahu fikum terhadap organisasi tertentu, fanatik terhadap yayasan tertentu, fanatik terhadap ustaz tertentu. Maka ini, rahimani wa rahimakumullah, merupakan akhlak hizbiyah yang harus disingkirkan dari jiwa dan diri ahlus sunnati wal jamaah. Coba buktikan sekarang ikhwanuna, kalau ada penyakit pada diri kita asabiyah, bukankah kita akan menyingkirkan banyak kebenaran? Orang menyampaikan al-haq, kita tidak terima. Orang menyampaikan fatwa ulama, kita tidak akan terima. Nanti kita dengarkan bagaimana cara ucapan al-imam al-ajuri mengingatkan bahwa ucapan ulama sebelumnya itu, bimbingan mereka punya nilai-nilai besar di dalam menjadikan seseorang itu istiqamah di atas tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau sampai barakallahu fikum ada penyakit ta'assub, penyakit fanatik pada diri kita, sebentar engkau akan terjerat barakallahu fikum dalam hizbiyah wal bid'ah wal ahwa'i illam tatub ila Allah jalla subhanahu, bila engkau tidak segera bertaubat kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Orang barakallahu fikum hadir di majlis ilmu, lalu kemudian membanding-bandingkan, ini yang akan terhalangi dari ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Dimanapun kau menemukan al-haq, kebenaran, maka al-haqqu dhalatul mu'min, kebenaran itu adalah barang hilangnya orang-orang yang beriman. Dimana saja dia jumpai, dimana saja dia dapatkan, dari siapapun keluarnya, maka dia berhak untuk mengambilnya, karena ini adalah barang hilangnya dia. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. ma'asyiral ikhwah, karena tidak ada majlis barakallahu fikum yang berbarokah pada kehidupan kita ahlus sunnati wal jamaah yang banyak faedahnya dalam hidup daripada majlis ilmu, majlis yang dikaji padanya qala Allahu wa qala Rasul, yang dipahami dan juga yang difahami dengan pemahaman para pendahulu kita yang soleh. Saya ingatkan, karena majlis ilmu itu merupakan majlis barakallahu fikum taqarrub ila Allah jalla wa ala, pendekatan diri kepada Allah jalla wa ala. Yang kedua, majlis ilmu itu merupakan majlis barakallahu fikum adalah majlis untuk melakukan penilaian di dalam hidup. Penilaian yang kita maksudkan yaitu engkau bisa memperbaiki diri, engkau bisa mengerti diri engkau salah, engkau bisa barakallahu fikum menata kembali. Sungguh besar nilai yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karena itu, termasuk barakallahu fikum, gampang seseorang terbawa oleh kesesatan di saat dia menjauh dari majlis ilmu. Gampang kemudian syaitan membisikkan dan bermain pada dirinya di saat dia menjauh dari majlis ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmu menjadikan kita orang tawadu. Tawadu di hadapan al-haq. Tawadu di hadapan ahlul haqqi. Ilmu mengajarkan kita untuk berakhlak dan beradab, bersopan santun di dalam berperilaku. Ilmu mengajarkan kita untuk melakukan pembersihan segala penyakit yang ada pada jiwa-jiwa kita sendiri. Terlalu banyak kalau kita mau membongkar. Coba baca kitabnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yaitu Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati. Kita menemukan terlalu banyak penyakit ternyata yang ada di dalam hati kita ini, yang harus kita segera keluarkan dengan ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum kal mukaddimati. Kita mulai untuk membaca poin yang kedua. Al-Tamratus-Thaniyah, buah yang ketiga, buah yang kedua dari buah mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Qala anna fittiba'i sunnati waluzumiha annajata minal furqati allati tawa'ada ahlaha bin nari, atau bisa juga tu'idu atau tawa'ad, bisa. Kata beliau bahwa mengikuti sunnah dan konsekuen di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam najat. Makna najat keselamatan dari perpecahan yang Allah telah mengancam, atau perpecahan yang telah mengancam ahlaha, yaitu yang terberpecah belah itu bin nari, dengan api neraka. Saya ulangi kembali, beliau mengatakan bahwa di dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan konsekuen di atasnya merupakan keselamatan dari perpecahan allati tu'at, yang telah diancam pelaku-pelakunya binari, dengan api neraka. Kata beliau kemudian, hunakal ikhtilafu waqad la yasilu ila haddil furqati, lakin qad yasilu al-ikhtilafu ila haddin fatakunu hunaka firaqun wa jama'atun wa intima'atun dhammaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Di sana kata beliau, ada khilaf. Ada khilaf tidak sampai kepada batasan al-furqah, perpecahan. Ada khilaf yang tidak sampai kepada batasan al-furqah, terjadi berpencar-pencar. Lalu kemudian barakallahu fikum, setiap daripadanya memiliki figur masing-masing. La rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kata beliau, terkadang khilaf itu sampai kepada batasan memunculkan firaq, kelompok-kelompok, memunculkan jamaah-jamaah, dan memunculkan intima'at. Intima'at itu ya termasuk golongan-golongan yang telah dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum barakallahu fikum kita membaca riwayatnya, kita telah diberitahukan termasuk di dalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Iqtida Siratul Mustaqim Mukhalafati Ashabil Jahim, beliau menyebutkan bahwa al-ikhtilafu, ikhtilaf itu ada dua bentuknya. Pertama, ikhtilafut tanawwu', dan yang kedua ikhtilafut tadad. Ikhtilafut tanawwu' dan ikhtilafut tadad, apa perbedaannya? Kalau ikhtilafut tanawwu', inilah khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi yang sering disebut oleh ulama kita ikhtilaful afham, memahami sebuah nas, dimasukkan oleh para ulama kita ahlus sunnati wal jamaah, termasuk dalam khilaf tanawu atau khilaf afham, ketika barakallahu fikum Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada pasukannya akan membuka benteng Khaybar, jangan anda salat kecuali apabila telah sampai ke tujuan. Sebelum sampai ke tujuan, datang barakallahu fikum waktu. Yang satu segera melaksanakan salat karena sudah masuk waktunya. Yang satu, artinya kelompok dari sahabat, ingin melaksanakan pesan Nabi alaihi salatu wassalam dan melaksanakannya barakallahu fikum sampai tujuan. Terjadi khilaf di kalangan mereka. Namun khilaf ini tidak kemudian menyebabkan dan menimbulkan ini pengikutnya Ali, ini pengikutnya Fulan, ini pengikutnya Allan, dan seterusnya. Lah, ini disebut dengan khilaf at-tanawu atau khilaful afham. Tidak sampai menyebabkan terjadinya perkelompokan-perkelompokan. Yang kedua, disebut dengan khilaful tadad. Khilafut tadad ini satu dari dua yang khilaf ini harus digugurkan. Yang digugurkan tentunya yang menyelisih nas, yang tidak sesuai dengan nas. Karena khilaf tadad ini mesti salah satu dari keduanya itu harus ditumbangkan dan dikalahkan. Ini khilafut tadad. Maka oleh karena itu, faya ikhwani wa ya akhwati, ahlus sunnati wal jamaah sangat-sangat menjaga yang namanya ukhuwah. Segala barakallahu fikum yang menyebabkan runtuhnya ukhuwah al-islamiyah, as-salafiyah, as-sunniyah, maka dia berusaha barakallahu fikum untuk menyingkirkannya. Kaif barakallahu fikum? Karena ukhuwah imaniyah itu merupakan atiyatun minallahi, sebuah anugerah besar dari Allah Jalla wa'ala. Dan juga barakallahu fikum, merupakan rahmatun minallahi, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menyebutkan bahwa termasuk dari perkara yang akan menghancurkan ukhuwah imaniyah di saat seseorang mengedepankan hawa nafsunya, di saat munculnya ta'asub, fanatik, asabiyah, di saat padanya ada taklid, itu semuanya akan menyebabkan hancurnya ukhuwah imaniyah, kemudian kebid'ahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan, kalau tersembunyi pada diri seorang kebid'ahannya, Anda cari bid'ahnya apa, Anda tidak akan tersembunyi penyimpangan orang ini dengan siapa temannya. Rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang amat sangat penting. Engkau tidak menemukan ada kebid'ahan yang dilakukan, ada kebid'ahan yang dikerjakan, tetapi Anda tahu ini orang ini ada penyimpangan dan penyelewengan. Kata ulama ustalaf rahimahumullah, kalau tersembunyi dari engkau kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi dari engkau siapa temannya. Rahimani wa rahimakumullah. Anda akan melihat temannya, Anda akan tahu siapa temannya. Kenapa? Dari orang ini ahlul ahwa wal bid'ah turasiyun, tidak berani mendekat. Kenapa? Tapi kalau ke ustaz itu kok turasiyun, ini itu, berani mendekat. Ini catatan penting rahimani wa rahimakumullah. Berarti ada sesuatu yang harus dilakukan koreksian ulang dan total terhadap manhaj yang ada pada diri kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin engkau akan berpendapat seperti ucapannya Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili yang dibantah oleh para ulama. Apa ucapannya? Sekarang ini bukan masa tahzir, tetapi masanya taklif. Taklif, makna taklif, penjinakan hati, dijinakkan hati ahlul ahwa wal bid'ah. Bukan masa tahzir, subhanallah. Hancur gugur manhajus salaf yang para ulama mengingatkan bahwa kebid'ahan dulu juga merupakan kebid'ahan di masa sekarang ini. Ahlul ahwa di masa yang silam merupakan ahlul ahwa di masa sekarang ini. Kenapa kita harus kemudian melakukan barakallahu fikum perubahan konsep dan prinsip? Dulu memang pantas untuk ditakdir, sekarang zamannya taklim. Taklid itu adalah penjinakan hati, dijinakkan hati ini, hati itu. Ya akhi, belajar tentang bagaimanakah arkanul hizbiyah, rukun-rukun hizbiyah. Harus kita pelajari. Hah, siapa yang mau menyebutkan rukun-rukun hizbiyah? Ayo. Kalau kemarin akhuna siapa menyebutkan Islam, rukun Islam, fadol, yang angkat tangan Ibni yang di belakang, ada yang angkat tangan? Baiklah, man barakallahu fikum, rukun arkanul hizbiyah, rukun hizbiyah, hah? Abangan, arkanul hizbiyah, barakallahu fikum, arkanul hizbiyah salasa. Ada yang menyebutnya arba'ah. Rukun ini tidak akan lepas dari seorang hizbi. Tentu agar kita berhati-hati, jangan sampai kita ingin barakallahu fikum melakukan taklif, penjinakan hatinya, lalu kita masuk dijebak olehnya rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama al-kadhibu, berdusta. Seseorang hizbi ahlul bid'ah wal ahwa, dia tidak takut untuk berdusta rahimani wa rahimakumullah. Maka al-kadhibu bukan akhlak ahlus sunnati wal jamaah, namun ini merupakan akhlak hizbi. Berdusta barakallahu fikum. Kalau kemudian ikhwanuna mengkaji mendalami tentang bagaimanakah kaum Syiah, ikhwanul muslimin, untuk menemukan bahwa taqiyah itu merupakan salah satu dari prinsip manhaj mereka, dakwah mereka, sampai mereka mengatakan boleh berdusta untuk kepentingan Rasul alaihissalatu wassalam, kepentingan agama atau kepentingan dakwah. Ini al-kadzibu rukunnya. Apakah kemudian Anda akan melakukan taklid terhadap orang yang sifatnya itu berani berdusta rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Yang kedua, al-kadzibu al-khida'u. Al-khida' maknanya melakukan penipuan. Coba antum lihat bagaimana dia berusaha untuk menipu ahlul haq, memakar ahlul haq, dan memakar barakallahu fikum para pengikutnya, menipu agar jangan sampai para pengikutnya itu meninggalkan kebatilan yang ada pada mereka lalu mengikuti al-haq. Ditipu rahimani wa rahimakumullah. Wasalit yang ketiga, at-tadlisu. At-tadlisu artinya melakukan pengkaburan. Yang salah kok seolah-olah jadi benar, yang benar kok ditampilkan barakallahu fikum salah. At-tadlis masuk di dalam at-tadlis adalah at-talbis. Sebagian ulama atau ulama memisahkan antara tadlis dengan talbis. Ada yang menggabungkannya. At-tadlis wa talbis. Ini arkanul hizbiyah. Apa kemudian engkau barakallahu fikum mengatakan di masa sekarang ini bukan lagi waktunya tahzir, tetapi adalah taklif, melakukan pendekatan, melakukan penjinakan? La ya akhi, ahlul ahwa wal bidah itu punya taring loh. Bukan hanya punya taring, dia punya jebakan dan jeratan untuk menjerat Anda. Kapan Anda mendekat, kapan Anda kemudian menerima keberadaannya, Anda akan di apa namanya barakallahu fikum, diterkam oleh taringnya rahimani wa rahimakumullah. Maka ulama di masa yang silam mengingatkan, kalau pada diri Anda tersembunyi praktik-praktik kebidahannya, Anda tidak akan tersembunyi di belakang hari siapa teman bergaulnya, siapa teman dekatnya, siapa teman musyawarahnya, siapa teman berhubungan, baik lewat Facebooknya, lewat WhatsApp-nya, lewat segala-galanya, Anda akan tahu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah, ahlus sunnati wal jama'ah tidak menyisakan kecuali memberitahukan kepada kita, kalau Anda tidak mengerti kebidahan yang diperbuat, Anda cari, dah ada kok. Tetapi Anda nanti tidak akan tersembunyi di depan Anda siapa teman bergaulnya, siapa teman dekatnya. Kita akan bisa mengerti kalau ini kita tahu dia menyimpang, menyelisihi turasiyun, tutbiyun dan seterusnya, kok bisa dekat sama orang ini ya, ada apa barakallahu fikum. Berarti catatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Maka oleh karena itu, ya ikhwani wa ya akhwati fillah hafizakumullah, betapa agung dan mulia manhaj ini. Kita benar-benar diberitahukan orang-orang yang berbahaya, apalagi dengan mendengar hadis Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam yang akan disebutkan. Akhraja Ibnu Majah. Ingat ana rukun rukun hizbiyah apa tadi? Sebutkan. Kadzab, kadzib, dusta. Menipu. Melakukan pengkaburan. Ini barakallahu fikum arkanul hizbiyah. Seseorang harus lepas dari kungkungnya. Jangan sampai ada orang hizbi mendekat barakallahu fikum, apalagi kalau sampai ikut berjuang bersama kita. Kata Syekhuna Mukbir rahimahullah, la yafrah, tidak akan senang bergembira ahlus sunnati wal jamaah karena di tengahnya ada orang hizbi yang ikut berjuang bersama dia. La yafrah, jangan sampai senang. Bukankah kehancuran Bani Umayyah, Bani Abbasiyah disebabkan karena barakallahu fikum al-alqami rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang hizbi masuk, ahlul bid'ah masuk, hancur. Yang dihancurkan bukan individu orang, tetapi khilafah yang dihancurkan rahimani, khilafah Utsmaniyah atau khilafah Ainam Utsmaniyah. Itu yang hancur rahimani wa rahimakumullah. Fanduru barakallahu fikum. Ngerinya dan menakutkan. Maka oleh karena itu, kita harus benar-benar melakukan takfiyah, pembersihan di tubuh ahlus sunnati wal jamaah. Jangan sampai ada seorang yang punya paham hizbi berjuang dan bergerak barakallahu fikum bersama ahlus sunnati wal jamaah. Tapi kalau hizbi kemudian dia bertaubat, wa shahhat taubatuhu, shahhat taubatuhu, benar taubatnya, walhamdulillah. Tapi kalau masih berpemahaman hizbiyah lalu berjuang bersama kita, sekarang sama kita duduk, nanti sebentar gabung sama temannya hizbiyun dan yang semisalnya, jangan sampai engkau senang dengan adanya demikian. Sudah disebutkan arkanul hizbiyah, rukun hizbiyah, untuk kemudian kita berhati-hati barakallahu fikum darinya. Akhraja Ibnu Majah an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil istaraqat ala 71 firqa, wa inna ummati sataftariku ala 72 firqa, kulluha finnari illa wahidah, wahiyal jama'ah. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel telah tercabik-cabik urusannya menjadi 71 kelompok, dan umatku akan terpecah menjadi 72 kelompok, semuanya dalam ancaman neraka kecuali satu, itulah dia al-jamaah. Subhanallah. Camkan baik-baik. Kita diajak oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam untuk bisa menghitung dengan angka takrif lil faham, pendekatan terhadap pemahaman kita. Wa akhraja Tirmizi an Abdullah bin Umar qala sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li, wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah, wa taftariku ummati ala 73 millah kulluhum fin nar illa wahidah illa millata wahidah qalu man hiya ya rasulullah qala ma ana alaihi wa ashabi. Jelas enggak dalam fotokopiannya ikhwan? Baik, dikeluarkan oleh al-imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna la litaukid, benar, ditambah dengan nun taukid di akhirnya, benar-benar akan terjadi datang pada umatku apa yang telah menimpa Bani Israel. Hadwan na'l bin na'l, hadwan na'l bin na'l, bagaimana sendal, ya, diperhatikan tali sendal, barakallahu fikum, harus seimbang, rahimani wa rahimakumullah, wa inna Bani Israel, dan sesungguhnya Bani Israel, artinya ini menjelaskan tentang kemiripan terjadinya di umat ini sebagaimana terjadinya pada Bani Israel. Sama barakallahu fikum sebagaimana hadwan na'al bin na'al, sandal yang satu ya harus paskan dengan sandal yang berikutnya, kanan kiri. Kalau yang kiri kecil, yang kanan besar, gimana? Cocok enak enggak jalannya? Saya yakin enggak enak. Maka sama kata beliau, sesungguhnya Bani Israel, maksudnya kemiripan yang akan terjadi dari umat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, penggambaran seperti yang terjadi pada Bani Israel. Apa kemiripan itu? Beliau mengatakan, sesungguhnya Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 aliran golongan, dan umatku terpecah menjadi 73. Abnai yang di belakang akan ada pertanyaan matematika loh, ya, 72 dan 73. Kata Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan tentang apa yang akan menimpa umatnya dan perpecahan padanya, semuanya dalam ancaman neraka kecuali satu. Kecuali satu, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Siapa mereka? Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka? Lalu kemudian Rasul alaihissalatu wassalam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang saya berada di atasnya dan para sahabatku berada di atasnya. Kita baca hadisnya, kita baca ucapan Syekhul Islam padanya. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraku ala 72 millah wa inna hadhihi almillata satafteriku ala 73 millatan 72 finnar wa wahidatun fil jannati wa hiyal jama'ah. Beliau menyebutkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, ala ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya orang sebelum kalian itu dari ahlul kitab telah tercabik-cabik urusannya menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 di dalam neraka dan satu di dalam surga. Wahiyal jamaah, Itulah yang dimaksud dengan al-jamaah. Dalam catatan kaki, di sana tertulis faidah. Antum lihat. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatullah alaih fi majmu'il fatawa, dalam majmu' fatawa halaman 346 347, fi ma'radi kalamin lahu ala hadithil iftirah, bisa beliau memaparkan ucapan beliau tentang hadis iftirah, hadis perpecahan barakallahu fikum ummat. Beliau mengatakan, wa amma ta'yinu hadihil firaki faqad sannafan nasu fihim musannafatun, faqad sannafan nasu fihim musannafatin. Adapun ta'yin, menyebutkan individu 72 golongan itu, sungguh kata Syekhul Islam, orang-orang telah berkarya tulis menyebutkan golongan-golongan tersebut. Wa dzakaruhum fi kutubil maqalah, mereka sebutkan di dalam kitab-kitab maqalah. Lakinnal jazm bi anna hadhil firqah al mausufa hiya ihda sintain wa sab'in la budda lahu min dalilin. Kata beliau, adapun memastikan, lakinnal jazm, memastikan bahwa kelompok yang disifati dengan 71 atau 72 la budda lahu min dalil, maka wajib dengan dalil menentukan ini loh yang dimaksud satu, ini yang dimaksud 72, itu harus dengan dalil, bukan emosional, bukan kemudian zon, hawa nafsu. Kata beliau Syekhul Islam, fa inna Allah harramal qawla bila ilmin umuman, karena Allah Jalla wa'ala telah mengharamkan untuk berucap tanpa dasar ilmu secara umum. Dalam masalah apapun, engkau harus berilmu padanya. Dalam semua hal, persoalan agama, engkau harus berilmu padanya. Wa harramal qawla alaihi bila ilmin khususan. Dan terlebih dari itu, yaitu diharamkan berbicara atas barakallahu fikum persoalan ini tanpa ilmu secara khusus. Faqala ta'ala, Allah berfirman, disinilah letak mizah keistimewaan ahlus sunnati wal jamaah dan perbedaan mereka dengan firq, kelompok-kelompok yang lain. Setiap ucapan, setiap perangai, setiap sikap dibangun di atas dalil. Perlu diketahui, jangan sampai ahlus sunnati wal jamaah dibodoh-bodohi. Ke, yaitu tentang persoalan dalil. Rahimani wa rahimakumullah, ya akhi, mana dalilnya? Dia selalu menuntut, kalau bukan dari Al-Quran dan Sunnah, batil, tidak terima. Walaupun dari alim besar, kalau enggak ada dari Al-Quran dan Sunnah. Ya akhi, anda itu belajar enggak apa itu dalil? Barakallahu fikum. Kalau anda dituding memukul seseorang, anda mengelak. Ya. Tapi bar yang dipukul itu membekas di sini, kena tempelengan atau kena hanteman. Lah ini kan buktinya anda memukul dia. Bukti ini disebut apa? Ayo. Hah? Disebut dalil. Barakallahu fikum. Ini disebut dalil. Ini dalil. Bukti anda memukul dia, ini dalilnya. hafidhani wa hafidhakumullah. Anda berbicara, fulan adalah barakallahu fikum dusta. Anda dituntut dalilnya mana? Maksudnya buktinya mana? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu disebut dengan dalil barakallahu fikum. Ada orang ketika seseorang ditahdir, mana dalilnya? Dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau bukan dari Al-Quran dan Sunnah, anda tidak terima. La ya akhi, kok bodoh. Barakallahu fikum. Sekarang ulama yang berbicara ini, ada bukti dan dalil apa enggak? Bukti apa tidak? Benar pada diri orang ini, misalkan. Atau pada syekh yang dibicarakan. Ada enggak benar? Dia dituduh sebagai haddadiyah. Seorang berpemikiran haddadi. Ini buktinya. Ini disebut dengan dalil. Jangan sampai kita ini dibodoh-bodohi terus. Ya? Dikatakan, mana dalilnya? Kalau tidak dari Al-Quran dan Sunnah. Ya akhi, barakallahu fikum. Ahlus Sunnah itu orang pintar loh. Jangan terus dikelabui, dibodohi. Sebentar lagi, ada orang yang akan menjelaskan tentang yang namanya dalil, bukti. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka untuk saya mengingatkan, karena ada orang berlagak sedikit-sedikit dalil Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, bimbingan ulama, kalau enggak ada dalil enggak perlu diterima. Ya akhi, barakallahu fikum. Ini namanya tadlis wa talbis. Ini namanya tadlis wa talbis. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, kita langsungkan. Beliau menyebutkan, faqala ta'ala, Allah berfirman, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan fawahish, perbuatan-perbuatan keji dan kotor. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kemudian, Rabbku telah mengharamkan al-ithm, dosa. Al-ithm, perbuatan dosa, barakallahu fikum. Wal baghi bighairi haq, sikap melampaui batas, berbuat zalim tanpa ada alasan yang benar. Wa an tusyriku billahi, Allah Rabbku telah mengharamkan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah diturunkan bukti sedikit pun. Dan Allah mengharamkan untuk berucap tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Syahidnya adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berucap tentang Allahu Jalla Subhanah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Subhanallah. Betapa nikmatnya berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita dididik untuk lepas dari dosa dan kemaksiatan, agar jangan berucap, jangan berperilaku, jangan bersikap dengan tanpa dalil. Sudah kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, yang disebut dengan hujjah, yang disebut dengan dalil, yang disebut dengan bukti adalah penguat apa yang ada, yang engkau ucapkan, yang engkau barakallahu fikum perbuat, sikap yang engkau keluarkan. Apakah penguatnya itu dari qala Allah wa qala Rasul, atau penguatnya itu dari pengajaran salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, ulama'una rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin. innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wahai segenap orang yang beriman, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyibah, halalan lagi thayyibah. Thayyiban termasuk padanya yang bergizi. Barakallahu fikum. Wa la tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Kit langkah setan, setan barakallahu fikum. Allah kemudian menyebutkan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang jelas. Innama ya'murukum bisu, sesungguhnya setan itu mengajak kalian untuk berbuat jelek, berbuat kekejian, dan mengajak kalian untuk berkata tentang Allah tanpa dasar ilmu. Undur barakallahu fikum. Di saat engkau memunculkan sifat cinta kepada seseorang dan engkau kemudian membelanya, itu adalah praktik daripada ilmu. Jangan sampai kita mencintai dan kita membelanya lalu kemudian tidak memiliki hujjah dalil. Karena barakallahu fikum, ini adalah praktik daripada ilmu yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Jalla Subhanahu. Akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda mencintai dia? Kenapa Anda membencinya? Al-hubbu yang disebut dengan ba'al wala'u wal bara'u, itu merupakan prinsip di dalam manhaj. Jangan sampai kita menerapkan wala kita lalu kemudian tidak memiliki hujjah, tidak memiliki alasan, apalagi kalau alasannya cuma ta'assub, fanatik, tidak nerima. Sungguh ini adalah hujjah yang sangat lemah dalam beragama dan tidak bisa barakallahu fikum akan menjadi, atau ahlu sunnati wal jamaah tidak akan bersikap dengan cara demikian. Anda benci kepadanya. Kenapa Anda benci? Anda harus mendatangkan dalil. Anda harus mendatangkan hujjah. Anda harus mendatangkan bukti. Kalau Anda mengatakan bahwa saya berharap atau benci karena kesalahan, kekeliruan, berarti Anda punya dalil. Begitu juga kaitannya dengan Anda cinta. Kenapa Anda cinta? Kenapa Anda mendekat? Kalau alasannya karena ilmu, hujjah bahwa dia tidak punya kesalahan, setahu Anda barakallahu fikum, maka itu juga namanya hujjah, itu juga namanya dalil. Tinggal sekarang dalil yang dipakai orang cinta dan orang benci benar atau tidak. Kalau sekiranya tidak benar, berarti ini tidak memiliki hujjah. Kalau dia benar, berarti dia membangun sikap dan perilakunya di atas ilmu dan hujjah. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berkata, berucap yang engkau tidak punya ilmu padanya. Kita dilarang ya ikhwan. Apalagi misalnya ulama memberikan bimbingan seperti yang diucapkan barakallahu fikum Abdullah ibn Abdullah ibn Mas'ud illam akhta azkur. Mungkin yang ingat barakallahu fikum, la yazalu an-nas bi khair. Orang atau manusia ini terus berada di dalam kebajikan dan kebaikan selama mereka mengembalikan urusannya kepada akabirihim, kepada orang yang akabir. Kata-kata akabir, orang yang lebih berpengalaman lebih dari dirinya di dalam agama tentunya yang dimaksud. Ulama ussalaf yang berucap demikian, ulama sekarang menjelaskan tentang keutamaan kembali kepada ulama ul-kibar. Mungkin ada orang yang sok pinter, kalau bahasa Jawanya itu sok keminter, lalu membantah ucapan ulama ussalaf. Kembali kepada ulama akabir tidak menjamin. Ittaqillah ya akhi. Anta in kunta shadiqan. Kalau anda ini benar-benar jujur di dalam memegang prinsip dakwah salafiyah, anda tidak akan menginjak atau mengomentari manhaj salaf dan konsep salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka membimbing bahwa termasuk barakallahu fikum, manusia ini selalu berada pada khairiyah, kebaikan, di saat mereka mengembalikan urusan agamanya pada akabirihim, ucapan sahabat rahmatullahi radhiyallahu anhu. Lalu kemudian di masa kita sekarang ini ada ulama-ulama yang kita mengerti perjuangannya dari awal, mereka itu sudah sampai lanjut usia, bergelut di dalam barakallahu fikum membantu ahlul ahwa wal bid'ah, membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum bilisani, dengan lisan, dengan tenaga dan pikiran, bahkan dengan barakallahu fikum harta benda mereka, mereka korbankan. Itu yang disebut dengan akabir, mengembalikan agama kepada mereka. Artinya bukan berarti kemudian kita anggap mereka itu maksud. Lah, ini bukan prinsip. Kalau sampai menganggap ulama akabir itu maksum, tapi kenapa kok? Lalu kemudian dibantah ucapan ulama ussalaf dengan mengatakan ulama kibar itu enggak menjamin. Ulama kibar barakallahu fikum enggak menjamin. Ini kalimat yang sangat berbahaya. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Loh, kalau sekiranya ulama kibar enggak menjamin, lalu ente menjamin enggak? Anda ini menjamin atau tidak? Syekh anda yang anda anggap menjamin atau tidak? Kibar saja enggak menjamin. Ini kalau kita, apa istilahnya ya, mau pakai langkahnya dia, memakai langkahnya dia, tetapi salah. Sudah langkahnya salah, jangan sampai kita memakai langkah yang salah juga. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, udzakiru ikhwani wa akhwati, jangan sampai kita yang baru mengenal atau sudah lama mengenal bagaimana prinsip dakwah, oleh yang baru-baru kemudian kita mau diobok-obok ulang. Kalau dulu kita sudah muter ke kanan, sejalan terus, tiba-tiba datang dipolak-balik kita, hancur lebur barakallahu fikum diri kita, kalau kita ikut rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, kata beliau, tentu prinsip seperti ini atau ucapan seperti ini adalah termasuk ucapan yang berbahaya. Kalau kemudian rahimani wa rahimakumullah husnul dhannya kita, dia tidak bermaksud mencela ucapan ulama ussalaf. Husnul dhannya kita, dia tidak menerima kalau guru yang dia belajar padanya lalu dibicarakan oleh ulama ul-kibar. Tidak menerima. Lah sekarang barakallahu fikum ya akhi, ulama kibar yang berbicara tentang guru anda, syekh anda itu, dengan dalil atau dengan barakallahu fikum dusta. Kalau dia berbicara tentang dengan cara dusta, kita sepakat sama anda. Tapi kalau dia berbicara dengan dalil, apa masih anda mencela dan menghina ulama tersebut? Lalu anda meremehkan dan mengentengkan, mengeluarkan kata dan kalimat bahwa dia bukan orang maksum, ulama kibar tidak menjamin, dan yang semisalnya, hasidani wa hafidhakum Allah, maka ini bertanda fi qalbika syai'un, di dalam hati Anda ini ada sesuatu, khawatir sesuatu ini akan menjadi bibit sehingga engkau menyimpang sejauh-jauhnya dari sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Maaf, silakan, mari kita kembali. Kembali kepada prinsip salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Wa aydan kata beliau, fakathirun minan nas yukhbiru anna hadihi al-firaqi bihukmi dhanni wal hawa. Kata beliau, bahkan banyak dari lapisan orang memberitakan tentang kelompok-kelompok ini tetapi dengan hukum dhan, dugaan semata, dan atas hawa nafsu belaka. Fayaj'alu ta'ifatahu, menjadikan kelompoknya, wal muntasibata ila matbu'ihi al-mualiyatu lahu, hum ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok sekelompok menganggap orang yang ikut, orang yang bergabung, orang yang loyalitas, mualiyah itu loyalitas kepadanya, itu dianggap ahlus sunnah wal jamaah. Wajah yaj'alu man khalafaha ahlal bid'ah, dan menjadikan orang yang tidak sepaham dan tidak sependapat itu disebut ahlul bid'ah. Wa hadha dhalalun mubin, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka ini termasuk kesesatan yang jelas. Coba sekarang, pertama kali barakallahu fikum berangkat ke NTB dari Jawa, bertemu dengan pentolan, dia baru saja rujuk, ada yang masih ada pentolan tablik di NTB. Pentolan barakallahu fikum khilafatul muslimin, pecahan NII. Kemudian yang satu khilafah, subhanallah, yang satu juga pecahan NII. Itu pentolan-pentolannya di Bima datang. Pertama kali yang disodorkan, ya Ustaz, kami juga membaca kitab Fathul Majid. Masya Allah, saya bilang begitu. Saya juga membaca, kami juga membaca kitab Usulul Thalathah. Masya Allah. Dan kami termasuk Salafi. Hadis kami, dalil kami, khilafatul muslimin menyampaikan. Dalil kami adalah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, muttafaqun alaih. Saya bilang, ha, datangkan. Lalu kemudian barakallahu fikum, dia menyebutkan dalil. Di dalam dalil itu terdapat kata-kata ildam jama'atal muslimin wa imamahum, ikutilah oleh kalian jama'atal muslimin, yang mereka tafsirkan khilafatul muslimin. Ya, kalau terbesar pengikut khilafatul muslimin pecahan NII ada di Sumbawa, tempat kita berada, ya ikhwan. Khalifah dan imamnya ada di, subhanallah, Sumatera, ya ikhwan. Paling dekat dengan Pulau Jawa, apa namanya? Lampung. Namanya Abdul Qadir Baroja, imam khalifahnya. Panglima perangnya, panglima perang loh. Antum kalau dengar panglima perang, masya Allah. Ya, panglima perangnya ada di Sumbawa, Taliwang. Ya, jadi komando dari sang imam larinya ke panglima. Dalam waktu-waktu tertentu mereka berorasi, orasi dengan peci. Ini pakaian khusus mereka. Kalau antum melihat nanti di mana ada peci putih di sini melingkar, di tengahnya hijau. Pernah lihat? Itu ada hijau. Ini tanda topi khusus khilafatul muslimin. pakaiannya, rompinya juga hijau. Di sana tertulis Khilafatul Muslimin. Kami juga salafi, Ustaz. Dalilnya disebutkan dalil dalam hadis muttafaqun alaih. Ana katakan, ya akhi, hadis ini sahih dalam hadis muttafaqun alaih. Tapi sekarang barakallahu fikum, saya tanya kepada antum, siapa dari ulama yang memahami hadis ini adalah jamaah antum yang dimaksud? Tertunduk mereka barakallahu fikum, wala menjawab. Saya tanya kembali, ya sudahlah, kalau memang antum tidak bisa mendatangkan alim yang bisa menjelaskan bahwa hadis ini yang dimaksud adalah Khilafatul Muslimin, sudah, coba datangkan saya pendahulu dari anda mengatakan salaf, pendahulu yang anda jadikan rujukan di dalam manhaj ini. Saling pandang memandang. Loh, siapa rujukannya? Ulama ussalaf yang dia menganggap anak salafi, pengikut salaf. Man, siapa dari ulama ussalaf yang barakallahu fikum berjalan bersama kalian? Satu saja. Saling pandang memandang. Tidak ada. Loh, tapi kami punya ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ha? Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tuh, dibaca. Hebatnya, depan dibuang, belakang dibuang, diambil sepotong. Ahlul ahwa barakallahu fikum. Tidak ada kejujuran sama sekali. Sudah tadi hadis itu dipermainkan bihawa nafsi. Kedua, mengambil ucapan untuk menopang loh ya. Tulisannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, potong set. Bahwa Syekhul Islam mengaku adanya khilafah. Lah ya akhi, jujur enggak antum ini dalam mengambil ucapan Syekhul Islam? Saya tanya sekarang, apakah Syekhul Islam Ibn Taimiyah mendukung dengan konsep anda sekarang ini? Enggak. Loh, kok sekarang berhujah dengan ucapan Syekhul Islam? Setelah dikoreksi, ternyata belakangnya itu dibuang, depannya juga dibuang, diambil yang sesuai. Hebat. Lah kalau orang awam, bahasanya Ja'far Umar Thalib, bisa diuntal miring. Tahu diuntal miring ya? Subhanallah. Tidak tahu diuntal miring. Ya? Artinya dimakan. Ini binatang atau yang semisalnya dimakan tapi miring gitu loh. Ya. Lain kan kalau apa namanya ular. Dari ini pelan-pelan masuk. Lah ini miring dia. Artinya akan habis engkau dilumatkan dengan hujah yang penuh dengan penipuan tadi. Makanya ingat, rukun hizbiyah itu ada. Ya mas? Empat, sebutkan. Kadib, al-khida', at-tadlis, bukan at-taflis. Talbis, tadlis atau talbis. Ini rukun hizbiyah. Harus diingat. Karena mereka tidak mungkin mereka menghalalkan yang namanya kadib. Mereka menghalalkan yang namanya khida', penipuan. Kalau diingat, dicamkan baik-baik, anda akan bertemu bersama seorang hizbi punya rukun di dalam menebarkan kehizbiyahannya di atas lat rukun-rukun tadi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Barakallahu fikum. Banyak orang mengaku bahwa dirinya yang dimaksud oleh hadis ahlus sunnah, akan dan sebaliknya yang menyelisihinya ahlul ahwa, ahlul bidah. Antum kan sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimanakah kaum khawarij. NII dengan semua pecahannya itu merupakan khawarij. Hizbut Tahrir khawarij, Ahkam pemikiran khawarij, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Coba antum mengecek bagaimana tanggapannya terhadap firak-firak yang ada, kelompok yang ada, terlebih khusus terhadap ahlus sunnati wal jamaah. Antum tahu jamaah yang antum lihat sabar, tawadu, gampang nangis, tahu kan? Tapi di depan ahlus sunnah macan. Di depan ahlus sunnah jadi macan, jadi singa. Kenapa? Barakallahu fikum. Subhanallah, ternyata diketemukan ada fatwa dari pusatnya di India kalau boleh memukul ahlus sunnah wal jamaah. Siap-siap loh. Saya tidak nakuti loh ya. Ustaz-ustaz kita banyak yang sudah terkena barakallahu fikum dengan bodem pukulan. Ustaz Safruddin di Sorong, ya, sampai beliau bercerita ketika pukulannya melayang, muter ini masjid. Nah, ya gimana orang sedang baru selesai taklim, jalan tiba-tiba bang. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum jangan menyangka kalau mereka yang kelihatan gitu, tapi kalau di depan ahlus sunnati wal jamaah luar biasa bencinya. Rahimani wa rahimakumullah. Mas'alullah salamat al-afiyah. Maka kalau sampai ada kemudian barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah melakukan gertak-gertak sama ustaz yang lain, hancurkan, buah macam sudah. Lah ini bukan akhlaknya ustaz ini. Ini akhlaknya orang pasaran. Kan begitu. Pasar gimana? Siapa yang kerja di pasar? Kan tahu gimana akhlaknya orang pasar. Ngancam ini, wah pokoknya. Tidak pantas bila seorang ustaz barakallahu fikum mendidik ahlus sunnah wal jamaah dengan emosional, adab dan akhlak yang jelek dan buruk. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyir al-ikhwah wal akhwati, fa inna ahlal haqqi, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, was sunnah la yakunu matbu'uhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba antum, sesungguhnya ahlul haq dan ahlus sunnah tidak ada yang menjadi ikutan mereka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Rasul alaihi salatu wasallam tidak berucap keluar dari hawa nafsu melainkan sebuah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini Rasul alaihi salatu wasallam. Tapi saya, ikhwani dan juga akhwati, terkadang berbicara dengan hawa nafsu. Semua kita ini punya hawa nafsu. Ada orang yang bisa ngerem, bisa kemudian mengekang hawa nafsunya. Ada orang yang tidak sanggup untuk mengekangnya, sehingga perilaku, sikapnya, tabiatnya dibawa oleh hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka termasuk senjata untuk bisa mengerem dengan rem cakram terhadap hawa nafsu kita, taqwallahi azza wa jalla, ketakwaan kita kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. yang terbebas dari hawa nafsu Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan berarti kemudian semua orang ditunjuklah itu hawa nafsunya yang main. Tak boleh. Apa yang menjadi patokan kita? Tadi sudah kita sebutkan hujjah dalil. Kalau seseorang berbicara dengan dalil, berarti bukan berbicara dengan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Enak. Fawalladhi yajibu tasdiku fi kulli ma akhbar. Dialah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang wajib dibenarkan dalam semua apa yang diberitakan. Wa ta'atuhu fi kulli ma amar. Dan mentaati beliau dalam segala apa yang diperintahkan. Wa laysat hadhihi al-manzilatu li ghairihi min al-a'immah. Dan tidaklah akan diperoleh posisi dan kedudukan ini kepada atau bagi selain beliau, walaupun dari kalangan para imam-imam. Bal kullu ahadin minanna, bahkan setiap dari manusia, yukhat min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka kata beliau, setiap orang dari manusia ini diambil dan ditolak ucapannya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman ja'ala shakhsan, barang siapa yang menjadikan seseorang itu minal ashkhas, barang siapa menjadikan seseorang dari individu-individu selain Rasul alaihi salatu wasallam, man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnati wal jamaah. Faman ja'ala shakhsan min ashhati ghayra rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba wa wafaqahu kana min ahli sunnati wal jamaah, wa man khalafahu kana min ahli bid'ah wal furqah, kama yujad dhalika fi tawa'id man tibai a'immatin fil kalami fid din wa ghairi dhalik. Kata beliau, barang siapa yang menjadikan seseorang dari individu-individu selain Rasul alaihi salatu wassalam, dia cinta kepadanya, dia mencintainya, dia adalah ahlu sunnah wal jamaah, yang menyelisihnya na'adul bid'ah, dan orang yang berpecah belah, sebagaimana yang didapatkan pada kelompok-kelompok yang mengikuti imam-imam ahlul kalam di dalam agama. Kana min ahlil bid'ah wa dhalal wa tafarruq. Orang yang seperti ini, kata beliau, termasuk dari ahlul bid'ah, wadzalal orang sesat, wattafarruq orang yang mengibarkan bendera perpecahan. Apabila dia menjadikan seseorang itu yang dia cintai, yang dia sesuai dengannya, lalu kemudian menganggap ini ahlus sunnah, yang sejalan dengan orang ini ahlus sunnah, menjadikan barakallahu fikum mi'yar, alat ukur dan timbang dia bersikap, dia beramal, dia berucap, individu orang, maka orang yang seperti ini disebut ahlul bid'ah wadhalali, dan orang yang mengibarkan bendera perpecahan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan kepada kita, jangan sekali-kali dakwah ini kita jadikan mu'allaq bil ashkhas, terkait dengan individu orang. Kalau orang ini rahimani wa rahmah, mati. Kalau orang ini barakallahu fikum mengatakan tidak, seolah-olah dia sunni, dia adalah penampilan sunnah, salah adalah salah menurut dia, benar adalah benar menurut dia. Apalagi kalau kita ini senang menyanjung orang, kita ingin menggait orang supaya ia fanatik terhadap gurunya, kita puji, kita sanjung, dia ini, dia itu. Ini ngeri. Langkah dan cara seperti ini adalah langkah yang dilakukan oleh Hizbiyah. Barakallahu fikum. Guru kita doktor, kata Syekh Mukbir rahimahullah, ya, memuji seseorang itu dengan gelar doktor, profesor, ini itu, wah diangkat sanjungan dan pujian untuk menarik, menggait barakallahu fikum. Ini bukan langkah dan cara ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mengikut setiap orang atau muslimin, mengikatnya dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengikatnya bi ulama hadhihi dakwah, diajar kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini para ulama ussunnah, ini dia. Jadi jangan sampai kita mengikat orang kita yang sudah dijangkiti oleh asabiyah fanatik, lalu mengajak orang untuk fanatik kepada individu. Kita angkat sanjungan, kita angkat pujian, kita angkat, wah, sampai kemudian orang terjatuh, kita kena dosa ya akhwat. Wa ya akhwati, kita salah barakallahu fikum di dalam rahimani wa rahimakumullah menggambarkan dakwah tersebut. Kita harus mengikat orang ini dengan al-haq, dengan sunnah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, bi ulama'il haq. Kita mengikat mereka dengan al-haq. Kalau sampai kita mengikat dia dengan al-akhas, individu orang, berarti kita terjatuh dalam sikap-sikap hizbiyah, bukan langkah ahlus sunnati wal jamaah. Sebagaimana dia mengenal dakwah ini melalui al-haq, dia belum kenal ustaz, dia mengerti ini sunnah Rasul, dia amalkan, dia baru membaca, menemukan kitab karya Syekh Ibnu Baz. Siapa Syekh Ibnu Baz? Dia tidak, belum tahu, tapi dia mengerti ini haram, dia tinggalkan, beramal dengan al-haq. Ini dalilnya, dia beramal dengan ini, terus diikat dirinya dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kok belakangan malah barakallahu fikum tidak lagi dia melakukan hal demikian, tapi berteriak, berdakwah, mengikat orang dengan individu orang tertentu rahimani wa rahimakumullah. Maka berarti kita telah meninggalkan jalan kebenaran. Yang dulu kita mengikat diri kita ini dengan sunnah, kita baru menemukan, tadi saya contohkan, menemukan buku karya Syekh Ibnu Baz berbicara tentang riba, datangkan dalilnya, masya Allah, dia tinggalkan riba karena ada dalilnya. Terus demikian, temu lagi, ketemu lagi, terus sampai kemudian dia bertemu dengan ustaz-ustaz tadi, ustaz-ustaz ahlu sunnah, ketemu, nas'alullah salamata al-afiyah. Sampai kemudian pada akhirnya prinsip dia dari awal mengenal salah, dikaitkan dirinya dengan al-haq, lalu kemudian mengaitkan keberikutnya seseorang itu dengan asrar individu orang. Sudah kita sebutkan fatwanya Syekh Rabi Azizullah Ta'ala, mengingatkan kepada semua ahlu sunnah, jangan sekali-kali menggantungkan dakwah ini bil ashkhati, dengan individu orang, tetapi dia harus mengaitkan, menggantungkan al-haq itu, dakwah itu, atau dirinya dengan al-haq rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kapanpun, siapapun, dirinya, temannya, gurunya, syekhnya meninggalkan al-haq, maka dia punya prinsip, selamat dia. Tapi kalau seseorang dijangkiti oleh penyakit asabiyah, fanatik barakallahu fikum, datang kebenaran, dia berusaha olah bersama yang difanatikkan, nanti bagaimana bimbingan, oh bukan ini maksudnya, bukan itu, selain situ, batas. Datang kemudian al-haq, berusaha diolah lagi, tidak lagi diterima, datang al-haq, itulah dia sangat mengerikan. Kalau salafun as-salih keras dan tegas terhadap ahlul bidah, karena mereka ingin selamat dalam hidup ini, selamat di dalam beragama, kita semestinya harus memiliki niat dan jiwa, cita-cita selamat sampai bertemu dengan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyingkirkan sifat-sifat yang berbahaya, yang menyebabkan kita akan terjerat dalam kesesatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu Ta'ala menyebutkan, siapa saja mengaitkan cintanya karena ashab individu orang. Ya. Atau barakallahu fikum menegakkan yang sesuai dengannya adalah temannya, yang sesuai cocok dengannya ahlus sunnah. Maka ini adalah langkah-langkah ahlul bid'ah wal ahwa'i. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita, barakallahu fikum. Kita coba mulai menghitung. Kita mengenal dakwah salafiyah. Mungkin ada mengenalnya pada tahun 2000. Berarti sekarang sudah masuk 2014. 14 tahun mengenal dakwah salafiyah. Jangan sampai awal dia mengenal, kok malah di akhirnya berubah. Tahun 2014 terjadi perubahan-perubahan tidak seperti awalnya. Kalau orang mau mencari sejarah, belajar sejarah, semestinya kan sejarah itu bisa menjadi iktibar, bisa menjadi mekyar juga patokan. Dulu saya diajari demikian prinsip salaf, kok sekarang lemah? Kok sekarang Hizbiyun sudah mulai mendekat ke saya ini? Ini ada apa? Kita harus melakukan koreksian. Jangan-jangan banyak prinsip yang sudah kabur dari diri kita sendiri. Jangan-jangan banyak prinsip yang sudah kita tinggalkan. Lalu kemudian Allah datangkan ujian, tidak lagi punya kekuatan. Ini yang menakutkan dan mengerikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, semestinya ikhwanuna terus kemudian mengaitkan dengan bimbingan-bimbingan para ulama terkait dengan manhaj, bagaimana sikap terhadap ahlul ahwa wal bid'ah. Itu semuanya bukan karena kebencian, tetapi karena keinginan mereka untuk menyelamatkan muslimin dan melindungi agama Allah Jalla wa'ala, yang disebut karena kecemburuan mereka terhadap agama ini. Sudah dicela ulama-ulama kita dalam perjuangannya, kok malah kita ingin belok? Yang saya maksudkan ingin belok, ingin melenceng. Mereka sudah habis-habisan tenaga pikirannya. Di antara mereka ada yang telah meninggal dunia, seperti Syekh Ibn Ubad wa Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani. Kita melihat bagaimana sepak terjangnya di dalam dakwah ila Allah Jalla wa'ala. Bagaimana berbicara tentang Ihya'ut Turat. Dia mengatakan cukup untuk menunjukkan kebatilan Ihya'ut Turat, yaitu bermuamalah dengan bank ribawi. Cukup menunjukkan kebatilan Ihya'ut Turat, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Belum lagi yang lain, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ya ikhwan, kita tadi dengan belajar sejarah, kita mengenal dakwatus salafiyah, insyaAllah kita bisa menjadikan itibar, tarik benang, kok tahun sekian terjadi perubahan, sampai tahun sekarang kok malah terjadi perubahan besar-besaran. Kalau kita melakukan koreksian demikian, insyaAllah kita akan bisa kembali kepada awal kita mengenal dakwatus salafiyah. Tapi kalau sampai kita husnul dhan bin nafsi, kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau seseorang husnul dhan pada dirinya, tidak akan melakukan koreksian, tidak akan mau melakukan muhasabah. Karena yang salah bukan dia, karena dia adalah husnul dhan, selalu husnul dhan pada diri, baik sangka. Kata Imam Ibnul Qayyim, anda husnul dhan pada diri, sementara di antara dua lambung ada itu anda musuh. Bagaimana anda berhusnul dhan pada diri, sementara di antara dua lambung engkau itu ada musuh? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Itulah hawa nafsu, barakallahu fikum, yang mengajak, seringkali membisikkan, seringkali memerintahkan kita untuk terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, saya mengajak hal ini agar kita ingin mengejar keselamatan. Sama-sama saya dan segenap ikhwani berada dalam ancaman yang sangat mengerikan, ahlul bid'ah wal ahwa berusaha untuk mancing satu ahlus sunnah ditarik. Sebentar lagi, oh teman kita kena sama kailnya. Tinggal kita menunggu giliran yang sama. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita punya kelemahan, tidak pula punya semangat untuk mengejar keselamatan, sebentar lagi kita juga akan kena pancingnya barakallahu fikum. Tapi kalau kita tetap pada prinsip awal, al-hizbiyatul hizbiyah, enggak kemudian sebentar nanti akan berubah al-hizbiyatu jadi sunniyah, enggak. Al-hizbiyatul hizbiyah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan barakallahu fikum ucapan beliau. Fa fi hadzal hadits bayanun anna fi luzumi sunnatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam as-salamata min al-furqati al-madmumati allati tu'adu ahluha bin-nar. Allati tawa'ada ahlaha bin-nar. Kata beliau di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa konsekuen di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam keselamatan dari perpecahan yang tercela yang mengancam pelakunya dengan neraka. Hunaka fi tamratil ula dzikrul ikhtilaf wa qad yahduthul ikhtilafu wa la yasilu ila furqatin fattiba'uka li sunnati yaslamuka minal ikhtilafi. Engkau, kata beliau, di sana maksudnya pada buah pertama mengikuti sunnah disebutkan adanya ikhtilaf perselisihan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Dan terkadang terjadi ikhtilaf itu tidak sampai kepada menyebabkan perpecahan. Dengan mengikuti engkau terhadap sunnah akan menyelamatkan diri engkau dari ikhtilaf. Huna, pada poin yang kedua dan buah yang kedua ini, fi samratis tsaniyah dzakara firqa wa hadza khabarun min ar-rasul alaihi salatu wassalam fihi i'jazun wa tasdiqun li nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini pada buah yang kedua dari mengikuti sunnah, beliau menyebutkan tentang kelompok-kelompok. Ini merupakan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalamnya terdapat mukjizat dan bukti kebenaran beliau sebagai nabi. Idzil amru hasala kama qal. Sebab berita tersebut terjadi sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atalat firaqun, terjadi kelompok-kelompok. Hunakal khawarij wa hunakal mu'tazilah wa hunakal murji'ah wa hunakal jahmiyah wa hunakal rafidah, firaqun katsiratun hasalat. Kata beliau, di sana muncul khawarij, muncul mu'tazilah, muncul murji'ah, muncul jahmiyah, rafidah, kelompok-kelompok yang sangat banyak muncul. Akhbar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-firqa satablughu ila 73 firqa. Rasulullah memberitakan bahwa kelompok itu sampai klimaksnya, yaitu 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya dalam ancaman neraka kecuali satu. Mahia, mana yang satu itu? Hiya allati takunu ma'alaihi ana wa ashabi, yaitu apa yang saya berada di atasnya, Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idan hadza fihi ta'zimun li amri ittiba'i sunnati alaysa kadhalik. Kalau demikian, di sini ada faedah besarnya urusan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bukankah demikian? Tentu kita menjawab bala. Fihi bayanun li samratin min samarati tiba'is sunnah. Alaysa kadzalik? Di dalam hadis ini juga ada faedah penjelasan tentang buah dari buah-buah mengikuti sunnah. Bukankah demikian? Naqulu bala. Kita mengatakan iya. Fihi ta'zimun litiba'is sunnati wa hasfun lil muslimin wa haqqa lil muslimin ay yattabi'us sunnata fa 'alaihim idza aradu an-najata ay yakunu 'ala ma kana 'alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fa hadhihi thamratun min thamarati ittiba'is sunnah. Kata beliau, kita katakan iya. Di dalam hadis ini ada pemberitahuan tentang besarnya persoalan mengikuti sunnah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini juga hasun, ada anjuran dan dorongan kepada seluruh kaum muslimin untuk mengikuti sunnah. Maka atas mereka, apabila mereka ingin keselamatan, agar mereka itu berada di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Inilah dia buah dari buah-buah mengikuti sunnah. Wa minal muhim huna, dan sesuatu yang penting juga di sini, at-tanbihu ala anna qaula sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan bahwa ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, kulluha finnari illa wahidah, semuanya berada dalam ancaman kecuali satu, min babi nususil wa'id wal firaqil mutawa'idat fi jambin nar fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kulluha finnar illa wahidah. Maka ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya berada dalam ancaman neraka kecuali satu, ini adalah bab ancaman, nak-nak yang terkait dengan ancaman tentang kelompok-kelompok yang diancam dengan neraka. Dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu. Hadza adabuha, inilah azabnya. Insyaallah azabaha wa insya'a ghafara laha. Bila Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Bila tidak, Allah tidak akan mengazabnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah jalla wa'ala tidak akan mengampuni dosa disekutukan dia, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Qala al-Ajurri Muhammad ibn al-Husayn, yang beliau meninggal pada tahun 360 Hijriah rahimahullah, beliau mengatakan, fal mu'minul aqilu, seorang mukmin yang berakal, kata beliau, yajtahidu, dia bersungguh-sungguh, ayyakuna min hadihil millatin najiyah bittiba'ihi li kitabillahi azza wa jal wa sunani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunani ashabi rahmatullah alaihim. Kata al-imam al-ajurri rahimahullah Muhammad ibn al-Husayn, seorang mukmin yang berakal akan bersungguh-sungguh untuk menjadi satu golongan yang selamat, yaitu dengan mengikuti sunnah kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnah para sahabat rahmatullah alaihim, wassunani tabi'in ba'dahum biihsan, setelah sunnah para sahabat dia mengikuti sunnah langkah-langkah tabi'in setelah mereka dalam kebaikan, juga wa qauli a'immatil muslimin mimman la yastauhid min zikrihim, yaitu juga mengikuti ucapan imam-imam muslimin yang kita tidak gentar untuk menyebut mereka, seperti Imam Sufyan al-Thawri wal-Auza'i wa Malik ibnu Anas wa Syafi'i wa Ahmad ibnu Hanbal wa Abi Ubaid al-Qasim ibnu Salam wa man kana ala tariqihim min asy-syuyukh. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, seperti Sufyan Az-Zawri, Al-Auza'i, Imam Malik ibnu Anas, Imam Syafi'i, wa Ahmad ibnu Hanbal, Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam, dan orang yang mengikuti mereka minas syuyuh, dari ulama-ulama. Fama angkaru, antum dengarkan bagaimana kedudukan ulama di sisi ulama. Apa yang mereka ingkari, angkarna, kita juga mengingkarinya. Wama qabalu, apa yang mereka terima. Wa qalu bihi, dan apa yang mereka katakan, qabilnahu, kami terima. Wa qulna bihi, dan kami katakan dengan berkata dengannya. Wa nabadna ma siwa dzalik, dan kita membuang jauh-jauh selain itu. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, beliau meninggal pada tahun 360 barakallahu fikum. Ini manhajus salaf. Ini prinsip salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Mendudukkan posisi ulama itu barakallahu fikum dalam kedudukan yang mulia di dalam agama. Tidak meremehkan, tidak mengentengkan, apalagi kalau kita yang seperti ini kondisinya ilmunya kurang, ibadahnya kurang, tahajudnya kurang, bahkan terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, lalu kemudian mengentengkan dan meremehkan ucapan-ucapan ulama ud-da'wah. Di mana kita barakallahu fikum? Di mana akhlak kita rahimani wa rahimakumullahu jami'at? Atau mungkin saya dan segenap ikhwan yang pernah mengenyam pendidikan di sisi ulama, kok malah jadi orang pintar mencela, jadi orang pintar menghinakan, menganggap enteng dan remeh saudaranya sendiri? Wal'iyadu billah, sekelas kita ini lalu kemudian meremehkan dan mengentengkan ulama-ulama sunnah barakallahu fikum. Di mana kita ya meletakkan diri kita di dalam agama, sementara ulama ussalaf rahimani wa rahimakumullah bagaimana mereka mendidik kita? Kaitannya barakallahu fikum mengembalikan urusan agama ini kepada para pembimbingnya dan juga pemandunya, ulama-ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali mengingat beberapa faedah dari hadis iftiraqul ummah, agar kita sadar barakallahu fikum. Yang pertama, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dengan bilangan 72 dalam riwayat, 73 dalam riwayat yang lain. Gampang kita ingat. Setelah 72 dikurangi 1, berarti berapa? 73 dikurangi 1, 72. Masih enak kita mengingatnya. Setelah 72 dikurangi 1, Rasul menyebutkan 72 ini berada dalam ancaman neraka, sesat di dunia, ancaman kelak di akhirat. Satu yang selamat. Masih enak kita mengingatnya barakallahu fikum. Dari 72 kurangi 1, Rasul menjelaskan 72 itu dalam ancaman neraka dan 71 itu dalam keselamatan. Ulama kita seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan najiyah, selamat maknanya fid dunya minad dalalat wal inhirafat, selamat di dunia ini dari kesesatan-kesesatan, dan selamat di akhirat, barakallahu fikum, selamat di akhirat dari azab dan murka Allah jalla subhanahu rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita masih mengingat bilangan rahimani wa rahimakumullah. Mari kita melihat sejarah. Pertama, tidak ada satupun berlalu dari 72 golongan muncul kesesatan dengan tanpa membawa pengikut. Semuanya dengan pengikut-pengikut besar. 72 sudah menang dalam bilangan. Dalam bilangan wis menang katanya wong Jawa. Sudah menang dalam bilangan 72. Sekarang sejarah membuktikan tidak ada dalam munculnya satu persatu dari 72 yang kosong tanpa ada pengikut, barakallahu fikum. Tidak ada muncul sebuah kesesatan pemimpinnya cuma berjalan sendiri, ora ono katanya orang Jawa. Tidak ada, barakallahu fikum. Tidak ada rahimani wa rahimakumullah. 72 terus tidak membawa pengikut. Yang namanya setiap kesesatan itu ya membawa pengikut, rahimani wa rahimakumullah. Ini pertama. Yang kedua, kita mengerti bahwa 72 dengan pengikutnya tetap akan lebih banyak dari satu dengan pengikutnya. Berarti yang membenci dan yang memusuhi satu ini adalah banyak, rahimani wa rahimakumullah. Dalam arti kata, yang memusuhi kebenaran itu, barakallahu fikum, sungguh amat sangat banyak. 172. Kalau kita kaji kembali dalam ucapan ulama, semua ahlul ahwa'i wal bid'ah sepakat dalam satu pedang untuk menghadapi ahlus sunnati wal jamaah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita, barakallahu fikum, yaitu berharganya sebuah hidayah bertemu dengan satu, terselamatkan dari 72. Berharganya sebuah hidayah dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala mempertemukan kita dengan satu, barakallahu fikum, padahal di depan kita ini 72 siap untuk mengambil masing-masing mereka, menjadikan kita ini sebagai pengikutnya. Allahu jalla wa ala membimbing kita untuk masuk ke dalam golongan yang satu. Betapa besar nilai sebuah hidayah sesungguhnya bagi ahlus sunnati wal jamaah. Saya tanya, kita ini ada 73 enggak? Ayo, yang pintar, terutama yang biasa, barakallahu fikum, ngurus bangunan bisa menebak. Ini tembok butuh batas sekian. Sekarang sini, kepala-kepala kita yang jumlahnya ini, ada enggak 73? Hah? Ada enggak kira-kira? Ayo, yang ahli bangunan. Surah, anggaplah bata-bata, susunan bata. Hah? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Enggak ada kan? Berarti lebih banyak dari ini. Kita bayangkan, kalau kita masuk semua dari sekian banyak orang berusaha untuk menarik kita, terus yang satu ingin merebut kita, kalau bukan karena hidayah dari Allah, di tengah 73 tidak mungkin akan ketemu dengan satu tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak mungkin akan bisa bertemu dengan satu yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Lah antum masuk, mana si Ali? Antum enggak kenal. Tapi antum punya niatan ingin ketemu sama Ali. Muhammad narik, Umar narik, Marwan Malik tarikhi. Lah kita kepingin ketemu. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak mungkin akan ketemu dengan satu di tengah-tengah 72 golongan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah betapa tinggi nilai sebuah hidayah dalam hidup seorang muslim dan muslimah. Maka oleh karena itu, dia harus memposisikan nikmat hidayah ini di atas segala-galanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia harus meletakkan nikmat hidayah ini di atas segala-galanya nikmat yang dia peroleh di dunia ini. Karena kalau sampai diletakkan pada nomor 2, nomor 3 atau yang keberikutnya, nanti kita menemukan ada sesuatu, kita bisa menukar manhaj kita dengannya. Ini yang menakutkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau saja para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mengeluarkan segala apa yang mereka mampu, bahkan nyawa mereka dituntut oleh hidayah ini, mereka korbankan, maka kita harus menganggap hidayah ini sebagaimana mereka menganggapnya. Rahimani wa rahimakumullah. Sebuah anugerah besar dari Allah Jalla wa'ala yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita bentengi dan pagari. Jangan sampai hidayah itu lepas dari diri kita sendiri. Kenapa? Yang menginginkan kejelekan dan kejahatan mengelilingi kita 72. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Aduhai betapa ngerinya. Barakallahu fikum. Dan betapa nikmatnya dan betapa berharganya sebuah hidayah dari Allah Jalla wa'ala untuk bergabung dan mengikuti satu golongan yang selamat, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah keberikutnya dari hadis ini, hadis ittiraqul ummah itu menuntut agar setiap orang yang telah mendapatkan hidayah bergabung dengan satu yang selamat agar istiqamah di atasnya. Yang menginginkan kehancuran, yang menginginkan kejelekan, yang menginginkan kesesatan dirinya banyak, barakallahu fikum, maka dia harus menjaga keistiqomahannya. Rahimani wa rahimakumullah. Persoalan istiqamah sesuatu yang amat sangat berat. Sebagaimana kalau kita mengkaji, pertama, orang yang mendapatkan hidayah di atas satu jalan ini sangat sedikit dibanding dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Kedua, orang yang istiqomah di atas hidayah ini lebih sedikit lagi dibanding dengan orang yang istiqomah di atasnya. Ketiga, orang yang mati di atas keistiqomahan di atas manhaj ini sedikit dibanding dengan orang yang tidak istiqomah di atasnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhwani barakallahu fikum. Kita mengenal Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah sebagai ulama ahli hadis, dan kita mengenal murid-muridnya Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Kita mengenal masyhur Hasan Salman. Kita mengenal Salim bin Id Al-Hilali. Kita mengenal murid-murid beliau barakallahu fikum, yaitu Ishaq, Abu Ishaq Al-Khuwaini. Semuanya amblas sekarang. Satu pun rahimani wa rahimakumullah. Ngeri barakallahu fikum. Syekh Al-Albani tuhufiya ala sunnati, mengikuti sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa sallam. Muridnya rahimani wa rahimakumullah hancur-hancuran. Ngeri barakallahu fikum melihat. Wazid ala dhalik, Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala di Yaman, betapa banyak murid-muridnya rahimani yang sudah dipreteli oleh kesesatan. Yang bertahan ulama punya markis bisa dihitung barakallahu fikum. Demikian ngerinya yang namanya kesesatan. Dari mana kita mengerti mereka-mereka ini barakallahu fikum terjatuh dalam kesesatan? Dari ulama-ulama kita yang masih hidup sekarang ini. Mereka tampil memberitahukan barakallahu fikum. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, guru besar di Jami'ah Islamiyah, mungkin dalam bidang akidah, doktor dalam ilmu akidah, rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Yang memberitahukan kita bahaya dan ngerinya ulama-ulama kita yang masih hidup sekarang ini. Berjuang. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka kalau sekiranya mereka-mereka yang telah mempreteli, artinya yang telah menjelaskan kerusakan, kebidaan dan bahaya ulama itu, kita terima, alhamdulillah kita selamat. Kita tidak menjadi pengikut Ali Al-Halabi. Di saat kemudian syekh ulama tersebut berbicara tentang guru kita, lalu enggak nerima. Berbicara tentang syekh kita mungkin, lalu enggak nerima. Haji, rahimani wa rahimakumullah, lalu engkau mengeluarkan berbagai macam syubhat. Kita katakan, berat memang istiqomah di atas satu jalan yang menyelamatkan ini. Berat barakallahu fikum. Saya dan ikhwani serta akhwati tidak mengerti nasibnya di belakang. Maka sebelum kita harus berusaha bersemangat untuk mencari langkah dan jalur keselamatan. Jangan sampai barakallahu fikum kita ini di belakang hari menjadi orang yang kemudian bergabung dengan ahlul ahwa, bergabung dengan hizbiyun, bergabung dengan ahlul bidah dan yang semisalnya. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullah. Hadis iftirakul ummah menyebutkan tentang betapa besar nilai istiqomah di atasnya. 172 yang menginginkan kebengkokan pada hidup dan jalannya kita ini. Kita masih mengingat hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi faqala hadha sabilullah mustaqiman wa khatta khutufan an yamini dhalikal khat wan shimali faqala hadhihi subul walaysa minha wa ma min sabilin illa syaitanun yad'u ilayhi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam cerita Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah menggariskan satu garisan yang panjang lalu mengatakan, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau menggariskan kanan dan kiri garisan-garisan yang banyak. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ini adalah jalan-jalan. Tidak ada satu pun di atas jalan ini kecuali setan menyeru kepadanya barakallahu fikum. Coba antum bayangkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, satu garis panjang lurus dan barakallahu fikum banyak garisan-garisan yang banyak. Garisan-garisan di samping kanan dan kiri banyak. Semuanya menyeru ke jalannya. menarik yang berjalan di atas jalan yang satu, menarik agar keluar, menarik agar keluar, terus demikian. Berarti betapa berat istiqamah di atas manhajul haq, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti hadis tentang iftiraqul ummah juga mendidik kita hadis ini agar kita benar-benar istiqamah di atasnya. Pelajaran yang keberikutnya dari hadis barakallahu fikum iftiraqul ummah, agar kita menjadi orang yang punya kesabaran melangkah dan bergabung dengan satu ini. Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa barakallahu fikum? Karena tidak ada satupun dari para nabi dan rasul, salafun as-salih, yang berjalan di atas jalan yang satu, bergabung dengan firqatun najiyah, yang tidak mendapatkan ujian dan cobaan di dalam, di jalannya. Tidak ada. Tidak ada satupun dari mereka yang menapaki jalan yang satu, bergabung bersama At-Ta'ifah Al-Mansurah atau Al-Firqatun Najiyah, berlalu dalam hidupnya tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Sudah kita sebutkan bagaimana hadis Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam, orang yang paling keras ujian dan cobaannya yang mengikuti langkah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, bertambah kokoh berpegang dengan manhaj, bertambah pula ujian dan cobaannya. Terus barakallahu fikum. Sanduru ya akhwat. Berarti jalan satu yang lurus yang menyampaikan kepada surga dan menyampaikan kepada Allah, ternyata jalan yang panjang bertaburan dengan duri-duri dan kerikil-kerikil tajam. Untuk sampai kepada ujung jalan ini harus berkorban besar barakallahu fikum. Berkorban perasaan, berkorban barakallahu fikum jasa. Sebagaimana para nabi dan rasul mengorbankan segala apa yang dimiliki, salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in berkorban segala apa yang mereka miliki, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga jangan sampai ahlus sunnati wal jamaah mau berbuat ada kepentingan individunya di dalam dakwah. Jangan barakallahu fikum. Kita harus semua melangkah berbuat untuk kepentingan dakwatu ilallah jalla subhanahu. Oleh karena itu ikhwanuna harus berjalan bersama ustazukum, para pembimbingnya barakallahu fikum. Jangan sampai kita ini sebagai murid lalu kita mengatur ustaz kita ini itu dan seterusnya. Wallahi saya tidak menemukan langkah seperti ini kecuali langkah hizbiyah rahimani wa rahimakumullah, meletakkan ustaz itu di bawah ketiak mereka yang bisa diatur, bisa ini, bisa dilarang, bisa itu dan seterusnya. Pertama kali saya berdakwah di Lombok, bertemu dengan grupnya di saat itu Yazid rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, saya faham. Saya berangkat dakwah ke Bima. Kita berhadapan barakallahu fikum dengan hizbiyun di masjidnya, masjid ya muslimin. Tetapi di sana sudah ada ikhwanul muslimin, kerjasama. Ada jamaat takfir, kerjasama kemudian untuk melakukan bantahan terhadap kita. Kalau di sana, dipesan dulu. Kalau di sana, yang sekarang menjadi pengikutnya Yazid, sekarang di sana jangan berbicara tentang manhaj. Jangan berbicara tentang manhaj, berbicara tentang akhlak, dipesan. Sementara barakallahu fikum, yang kita hadapi ini adalah orang yang sudah dipersiapkan untuk kemudian bagaimana mematahkan hujah kita. Kita tidak tahu. Misi berbicara tentang iktiraqul ummah firqatun najiyah. Subhanallah, sudah disetting majlis oleh haula'il hizbiyun. Yang satu mulai timbalan, yang satu timbal lagi, yang satu balik lagi, terus demikian. Masya Allah, alhamdulillah, masyarakat kita yang di sana yang masih lurus pemahamannya, tapi keluar kalian, saya diam saja karena diusir sama masyarakat, mengusir barakallahu fikum untuk keluar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diatur, mau ini, harus ini, jangan begitu, jangan begini. Kalau dia menolak, ustaz tidak punya kekuatan sedikit pun. Ini adalah langkah-langkah hizbiyun, mengatur dengan aturan dan seterusnya. Semestinya ustaz itu barakallahu fikum memiliki nilai di dalam dakwah, yang engkau bermusyawarah dengannya, yang engkau duduk barakallahu fikum bersamanya, dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka unsihu nafsi wa iyyakum, semoga hal itu tidak terjadi di tempat kita ini. Semuanya bermusyawarah, mengambilkan bimbingan pembimbingnya sendiri, guru dan ustaznya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya kembali, termasuk dari faedah yang bisa kita ambil dari hadis iftiraqul ummah, kita menyebutkan tadi barakallahu fikum adalah bersabar di dalam meniti jalan yang satu dan selamat ini. Kita harus barakallahu fikum bersabar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau tidak punya kesabaran, apalagi kalau ahlul bid'ah itu pemegang dana dan penyalur dana, habis kita dihinakan oleh mereka. Diatur barakallahu fikum, kita akan direndahkan. Mau ada sumbangan kambing, ya, kalau kemudian ketika antum-antum makan karena dapat itu, difoto antum makan. Setelah itu foto ini dibawa untuk bisa ngemis lagi. Datang sumbangan, makan bersama, atau hari Id di Ramadan biasanya apa namanya itu, berbuka bersama, jebret, foto. Ini loh, ahlus sunnah sedang makan, dibawa ke mereka-mereka yang punya duit tadi. Lihat, oh ini dari Kolaka ini. Ini ketua yayasan kalau ini di Kolaka. Ini ustadznya ini di Kolaka. Lendak malu kan? Malu barakallahu fikum. Nanti ini dipakai untuk mencari lagi. Hakadha ahlul ahwa'i wal bid'ah, dipermainkan, rahimani wa rahimakumullah. Kita terus dijadikan, dihinakan, direndahkan, digenjot, digenjet, bukan digenjot ya, digenjet, apa? Ya, yeah? Sampai sudah tidak punya kekuatan untuk mengatakan iya atau tidak. Rahimani wa rahimakumullah. Waktu kita di NTB, karena di sana mungkin bantuan besar Ihya Uttura di NTB bisa terhitung 20-an lebih masjid yang dibangun. Itu bukan masjidnya, wah ini masih memprihatinkan ya dalam pandangan mereka. Masjidnya itu subhanallah, pokoknya ala luar negeri. Masjid-masjidnya antum bisa bayangkan, kalau 25 kali 25 besar kecil? Hah? Masya Allah, 25 kali 25 ala luar negeri, artinya Arab Saudi pembangunannya. Si pengurus Ihya Uturat yang ada di NTB ternyata memang orang-orang pintar. Oke, kalau di NTB, ya saya bukan kemudian mengangkat Lombok terutama ya. Di Lombok itu, yang namanya TGH. Apa TGH itu? Tidak tahu kan? Tidak ada di Sulawesi. Adanya di Lombok dan di Banjar. TGH itu singkatan Tuan Guru Haji. Tuan Guru Haji. Orang gak bisa dikatakan waliullah kalau belum ada TGH-nya. Orang gak mungkin akan terhormat di sana kalau belum ada minimal yang terakhir. TGH-nya haji. Masya Allah. Orang Lombok itu barakallahu fikum. Kalau urusan pembangunan masjid, kayaknya belum kita menemukan di daerah yang lain. Sampai Presiden dulu Soeharto menamakan Pulau Lombok itu 1000 masjid. Kalau dalam urusan masjid, luar biasa berkorbannya mereka. Padahal mereka enggak punya apa-apa. Lah, ini si pembawa dana ini, artinya yang bertugas di Lombok itu hebat. Memegang tuan gurunya. Memegang tuan guru ini. Datang. Tuan guru, ini ada bantuan masjid. Bagaimana kalau sekiranya mengajak masyarakat, ya, yang mungkin siap pasir, basah. Ya namanya masyarakat. Yang berbicara ini tuan guru. Sudah ditawarkan. Saya bata sekian ribu. Saya pasir sekian. Lah antum bayangkan. Untuk mendirikan masjid yang besar itu. Dari kekuatan masyarakat. Sementara turunnya bantuan dari atas itu. Mulai dari dasar. Sampai kepada ujung. Mulai dari tukang-tukang. Sampai biaya semuanya. Itu sudah tercantum. Untuk kemudian turun bantuan. Pak satu masjid. Lah ya ini pintar-pintar mereka. Memegang tuan guru. Lalu kemudian ngajak tuan guru ini untuk masyarakat memberikan bantuan. Ada yang memberikan pasir. Ada yang alat-alat untuk kemudian apa namanya, kayu, kemudian memberikan bambu, semuanya. Terus yang dikeluarkan oleh si, kalau kita katakan apa ya, maklar pasir. Maklar apa? Apa itu maklar? Calo ya. Si calo ini, apa yang dibutuhkan dari apa? Toko, besi, kasih. Semen, kasih. Pasir, asyik. Lantung bisa bayangkan. 25 kali 25 pasir enggak ada dari dia. Untung enggak? Besar atau kecil? Besar. Belum lagi batanya. Belum lagi tenaganya. Saya membongkar kedustaan mereka itu. Kebakaran jenggot. Barakallahu fikum. 20 lebih masjid yang dibangun. Rahimani wa rahimakumullah. Antum bisa bayangkan. Bagaimana dia berbuat. Mempermainkan dana-dana dakwah ilallahi jalla subhanahu. Maka nas'alullah salamatul afiyah. Kalau seseorang tidak punya kesabaran. Saya yakin yang sekarang ini akan bisa cepat bertingkat-tingkat. Pondok ini. Kalau enggak punya kesabaran dan kehati-hatian, akan cepat bertingkat pondok ini barakallahu fikum. Ya Ustaz. Cepat. Apalagi kalau ketua yayasannya bergerak. Wah, kesana kemari ketua yayasan-yayasan yang lain. Cepat ini bertingkat barakallahu fikum. Fama'asyiral ikhwah. Salah satu pesan dari Syekh Mukbir rahimahullah ketika melepas murid beliau pertama kali barakallahu fikum di dalam dakwah, beliau mengingatkan ad-dunya ad-dunya. hati-hati kalian terhadap dunia. Ketika datang dua jenis jum'iyah penyandang dana, Jum'iyatul Ihsan, itu adalah kaki tangan Muhammad Surur bin Nayyib Zainal Abidin dengan manhaj sururiyahnya yang berpusat di Birmingham, Inggris, dan Jum'iyatul Hikmah, nama lain dari Jum'iyatul Turas di Yaman yang berpusat Barakallahu Fikum di Kuwait. Hancur. Banyak murid Syekhuna Muqdir rahimahullah, bahkan termasuk menantu dari Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala, yang dulu terkenal Hafidul Quran, zahid hidupnya orang zuhud, orang berakhlak yang agung dan mulia, dengan dunia terkeret semuanya rahimani wa rahimahkumullah. Apa tidak menutup kemungkinan dunia itu juga akan mampir di Indonesia? Kira-kira banyak kemungkinan enggak? Banyak peluang enggak? Terlalu banyak peluang. Maka disinilah bentuknya untuk menghiasi diri dengan kesabaran. Melangkah dan pasti barakallahu fikum. Engkau berjuang dengan kemampuan yang ada. Apa yang engkau miliki? Engkau berbuat apa yang engkau bisa. Kalau meminta kesana kemari, ngeri di belakang hari tidak memiliki kemampuan. Barakallahu fikum. Kita yang punya makhat, kenapa kok tidak sanggup mempertahankan pakaian sunnah, pakaian ahlus sunnah wal jamaah, gamis, harus kemudian berpramuka misalkan, atau merah putih, kan aneh. Apa kemudian kita berdalil, ya akhi, uruf ini bentuk kelemahan rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk kelemahan barakallahu fikum yang ada pada diri kita. Kita dalili dengan uruf, uruf pakai bantolun, tidak apa-apa. Terus apa pembahasan ulama tentang memakai bantolun? Itu yang kita maksudkan barakallahu fikum. Kalau seseorang tidak memiliki kesabaran untuk meniti langkah yang panjang, penuh ujian dan cobaan, apalagi seorang ustaz ya, mungkin tidak ada yang menggajinya, ya, ya, harus barakallahu fikum mencari ma'isah tersendiri. Rahimani wa rahimakumullah, anaknya banyak, mau tidak mau mungkin dia harus jualan kerupuk, ya. Kemudian barakallahu fikum bikin tempe, ya, jual kain, jual apalagi, ya, obat-obatan herbal. Tidak mengapa. Mengingat ucapan subhanallah, seseorang barakallahu fikum alim besar menjual zait minyak di bawah. Alim besar. Kalau bukan karena hirfati hada lata mandalu nabi, kalau bukan karena usaha saya ini, mereka akan anggap saya ini bagaikan sapu tangan. Apa sih fungsi sapu tangan itu? Menghapus keringat, ya, kemudian menghilangkan maaf-maaf, ya mungkin ingusnya, atau yang semisalnya. Dengan hirfati hada, kalau bukan karena usaha saya ini, dia sabar menjalankan minyak. Loh, ulama besar loh ya, ahlul hadith barakallahu fikum, mereka akan jadikan saya ini bulan-bulanan. Coba, bagaimana barakallahu fikum? Nah mungkin di antara kita sebagai ustaz ada yang tidak siap menerima hal itu, sehingga kemudian mencari ke sana kemari, ya, bantuan ini, bantuan itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah ya ikhwan, jangan sampai barakallahu fikum kita berjalan di atas satu jalan ini tidak memiliki rahimani wa rahimakumullah kesabaran. Hadis iftiraqul ummah mengajak kita untuk bersabar, meniti dan bergabung bersama satu golongan yang selamat dalam hidup mereka penuh dengan ujian dan cobaan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran yang keberikutnya yang bisa kita ambil dari hadis iftiraqul ummah, musuh ini banyak, kita harus bersenjatakan dalam hidup. Kalau tidak memiliki senjata, dengan apa kita berperang? Dengan apa barakallahu fikum kita berperang kalau kita tidak memiliki senjata? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau barakallahu fikum Kasfus Syubhat, ketika menyebutkan tentang wa inna jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya bala tentara kami itu akan menang, kata Allah Jalla wa'ala, wa jundullah, tentara Allah itu menang dengan dua hal. Yang pertama, bisayfi wassinan, menangnya itu dengan pedang dan tombak. Wa bil hujjati wal bayan, dan menangnya jundullah itu dengan hujjah. Menangnya jundullah, tentara Allah Jalla Subhanah, bil hujjati wal bayan, senjata. Ya sekarang kan enggak perlu senjata pedang dan tombak. Berarti satu senjata yang harus dipersiapkan. Apa tadi? Hujjah. Al-hujjatu wassinan. Ini yang harus barakallahu fikum dipersiapkan. Agar jangan sampai kita terbawa dan termakan barakallahu fikum oleh kesesatan. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga antum lihat, di saat seseorang bersemangat belajar, belajar, belajar, tawadhu di hadapan ilmu, kita menemukan ada perubahan yang drastis pada dirinya. Sehingga di dalam dakwah salafiyah ini enggak ada istilah lama masuk dengan tidak lama, enggak ada. Semuanya itu adalah dinilai seseorang itu bi aqwalihi wa a'malihi, dengan ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya barakallahu fikum. Inilah yang akan menjadi penilai terhadap seorang sunni salafi. Ucapan dan perbuatannya rahimani wa rahimakumullah, ucapannya sesuai enggak dengan hujjah dan dalil? Perbuatannya luruskah dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam? Jadi enggak ada istilah sudah lama mengenal dakwah kemudian menjadi yang lebih, enggak. Yang menjadi pembeda kita di sisi Allah Jalla wa'ala, taqwana, ketakwaan kita kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, semakin semangat seseorang duduk di majlis ilmu, maka akan terlihat semakin terjadi perubahan drastis pada dirinya. Dia bersabar belajar ilmu, berubah yang tadinya itu wataknya keras kasar, dia bisa menjadi orang yang lembut, dia bisa menjadi orang yang barakallahu fikum terdidik, tertata. Terus demikian, semakin semangat belajar, semakin terlihat pada dirinya keluar ucapan. Kalau dulu, kalau berucap bubah bubah bubah, sekarang tertahan, direm dengan ilmunya. Hakadza barakallahu fikum. Tapi di saat seseorang menjauh daripada ilmu, kita melihat barakallahu fikum, perilaku akhlaknya, perbuatannya di rumahnya, di tempat kerjanya, kok malah kita mengelus-elus dada melihatnya. Setelah dikoreksi, dia menjauh dari majlis ilmu. kapan ada semangat datang, enggak ada semangat yang enggak diberusaha untuk dilawan semangatnya itu, tapi terus dibiarkan. Ini yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Seseorang yang mengatakan Ahlus Sunnah berjuang di hadapan 73 enggak bawa senjata. Nah, kira-kira gimana sih? Mungkin antum bilang, saya bawa perisai loh. Lah iya, kalau semuanya 72 ngarahkan pedang tombaknya ke engkau, siap enggak untuk nangkis terus? Yang enggak dong. Enggak, barakallahu fikum. Anda harus punya perlindungan yang kuat, senjata. Silahmu itu, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, itulah ilmu. Barakallahu fikum. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan. Selesaikan Ustaz, tidak ada sesi lagi. Sesi saya yang bertanya apa mereka? Hah? Kalau saya yang bertanya, saya siap menjadi penanya. Kalau saya yang ditanya, saya itu paling pengecut dengan pertanyaan. Iya, paling pengecut. Maksudnya, pertama, Allah kan berada mengatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya berjalan karena tahu kadar kemampuan saya, ya, dan Allah memaafkan sesuai dengan kemampuan. Saya mengatakan itu kemampuan saya. Kalau saya disuruh bertanya, mungkin paling pintar bertanya. Bagaimana Ustaz? Kita balik sekarang. Hah? Oke Ustaz, kita balik. Kalau selama ini kan antum yang bertanya, pendengar, belum ada sesi khusus Ustaz bertanya, belum ada. Kita mulai di Kolaka. Gimana Ustaz? Saya kira kalau sudah kita buka, kita balik, ya Ustaz yang akan bertanya tidak akan ada lagi mungkin berapa orang yang hadir di sini. Ya, termasuk mungkin ya Abu Ashari takut-takut. Ya, Abu Khalid juga nyelinap-nyelinap mungkin sembunyi. Atau yang lain. Ayo, siap enggak kita balik Ustaz? Kita lakukan apanya berbeda di Kolaka. Oke Ustaz. Hah? Ikhwan, ayo. Siap? Saya yang bertanya, antum yang akan menjawab. Hah? Saya kira enggak ada yang siap. Tapi kalau saya balik, mesti semuanya siap. Tapi saya mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi apa yang kita sampaikan, insyaAllah barakallahu fikum, semuanya jelas rahimani wa rahimakumullah. Semua kesalahan tentunya dalam penyampaian saya barakallahu fikum, itu datangnya dari setan dan datangnya dari hawa nafsu saya sendiri. Dan al-haq itu datangnya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kalian menjadi ragu-ragu dalam mengambil kebenaran, kata Allah Jalla Subhanah. Saya mohon maaf barakallahu fikum dengan sebesar-besarnya rahimani wa rahimakumullah. Dan saya berucap kepada segenap ikhwani yang memberikan kesempatan duduk bersama ikhwani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dari awal memberitahukan dan membuka bahwa kita buka tentang majlis ini sebagai majlis babul mudzakarah wa tanasuh, saling nasihat menasihati. Saya menyebutkan di depan ucapan al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, belum tentu orang yang menasihati itu lebih baik daripada yang dinasihatinya rahimani wa rahimakumullah. Yang membedakan, yang akan menjadikan kita paling baik adalah ketakwaan yang ada pada diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.